Abang iki asli toh, Dik? Betul. Empat Chonghai. Ada ulaga ah. Asli kan? Cantik mame ngentari bitari. Kan tumbung aku saja. Memang asilang bari asli. Cantik luar biasa. Bukan deku pernah-pernah ke ade non cinta. Hanpa dede jep kadada becongku setia. Oh, mengentari bitari kan kembung aku saja lagi sang bidadari cukup hi lumrap han mepuara ba betoi cinta de mesuke yang bini setia tetapi de di hatiku bukan pura-pura. Beda wipilok saja gasih yang lontur.